Cek kowe ojo kemayu, senajan wis sukses uripmu. Elek-elek biyen aku wis tau kringeten bareng awakmu. Minggir awas pliket. Kowe ojo kemayu,